Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yaitu Islam, dan menuntun kita di atas sunnahnya yang suci, sehingga kita dapat mengikuti yang hak dan dapat meninggalkan dan menjauhi yang batil. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai ahlu sunnah, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan nikmat yang paling besar, sehingga kita selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat dengan sunnah tersebut. Sunnah adalah puncak dari perjalanan seorang hamba mencari hidayah, yang mana tidak ada lagi hidayah yang perlu dicari oleh seorang hamba setelah ia mendapatkan hidayah sunnah tersebut. Dan kewajibannya setelah itu adalah dia istiqomah di atas manhaj ataupun sunnah tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita hidup di tengah-tengah banyak sekali fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah yang mengancam agama kita, yaitu pemikiran-pemikiran, ide-ide, ideologi-ideologi, paham-paham, manhaj, cara berpikir, pedoman yang dapat mengeluarkan kita dari pedoman manhaj salafus saleh, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya di hadapan kamu, wara itu secara bahasa Arab di belakang memang artinya, tapi dalam beberapa konteks kalimat artinya di depan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Dan di hadapan mereka, bukan di belakang mereka, di depan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Dan Nabi mengatakan di sini, inna mi waraikum, sesungguhnya di hadapan kamu, bukan di belakang kamu, di hadapan kamu akan menanti hari-hari yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Sabar di sini bukan hanya sebatas sabar menahan amarah dan emosi, Banyak yang bikin emosi di jalan raya, di pasar, di rumah. Bukan itu saja. Tetapi sabar di sini adalah sabar kita mempertahankan sunnah dari berbagai macam virus-virus pemikiran yang beredar di tengah-tengah manusia, yang dapat merusak dan menggoyahkan sabat dan keistiqomahan kita di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Inilah fitnah terbesar, lebih daripada fitnah-fitnah dunia yang ada lainnya, seperti kehilangan harta, kehilangan nyawa, ataupun fitnah-fitnah dunia yang lain. Fitnah agama ini, atau fitnah yang dapat merusak agama kita ini, adalah fitnah yang sangat besar, yang patut kita ketahui. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang kita ketahui bersama, pada hari ini muncul paham-paham yang seolah-olah paham ini mengajak kita untuk meninggikan Islam, menjayakan Islam, menegakkan daulah Islam, menegakkan Islam, jihad Islam, atau slogan-slogan sejenisnya, yang kadang-kadang ini mengelirukan, membuai, membuat takjub, tercengang, terheran-heran. Siapa? Orang-orang yang jahil, bahkan orang-orang yang berpendidikan. Muncul belakangan ini yang namanya Gavatar, kan begitu ya, ISIS, dan banyak lagi paham-paham lainnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan gak habis-habisnya. Dulu ada Islam Jamaah, ada ini, ada itu, ada Al-Qaeda, sekarang Al-Qaeda tenggelam, muncul ISIS-nya, kan begitu. Seolah-olah gak ada habisnya. Sambung-menyambung, ya, sambung-menyambung. Memang menjadi satu memang, karena akarnya itu satu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini di hadapan saya ada makalah yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi di dalam konferensi internasional terorisme dan ISIS di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Beliau salah satu panelis yang menyampaikan materi beliau berkaitan tentang bahaya dari paham ISIS ini. Ya, bahaya dari paham ISIS ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tanpa disadari, paham ini telah meracuni banyak para pemuda khususnya. Ya, para pemuda, bukan hanya pemuda tapi ya, orang tua juga. Tapi kalangan pemuda lebih banyak menjadi korban mereka. Kenapa? Karena mereka menyebarkan paham mereka, salah satunya adalah melalui media internet, dunia maya. Mereka menggunakan nama-nama situs atau website yang menipu dan mengelirukan, ya, seperti Ansar Tauhid, ya, atau Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, dan sejenisnya. Bagi orang-orang awam yang tidak punya ilmu, ini begitu mengesankan, begitu menakjubkan, menghebohkan, dan gebiarnya itu luar biasa. Apalagi orang-orang yang frustasi melihat kondisi, ya, muncul kesadaran agamanya. Dia sudah mulai mondar-mandir, rajin pulang pergi ke masjid, kan begitu ya, bukan lagi ke kafe ataupun ke pub atau jenisnya, atau ke diskotik. Dia sudah melihat kejenuhannya terhadap dunia, ya, muncullah kesadarannya untuk beragama dengan baik, mondar-mandir ke masjid. Akan tapi orang seperti ini tidak lepas dari incaran syaitan. Seolah-olah dia sudah selamat dan terlepas dari satu kita katakan bahaya. Tapi sebenarnya kalau dia tidak sadar, kalau dia tidak menyadari, maka dia bisa dikatakan jatuh keluar dari mulut buaya, jatuh ke mulut singa. Mulailah dia buka-buka situs, mulailah dia buka-buka internet, baca-baca artikel-artikel Islami, karena semua sekarang ini mengatasnamakan Islami, bahkan Salafi, kan begitu ya, nyangkut di website-website berbahaya ini. Maka dari itu pemerintah membredel itu beberapa website atau situs yang dianggap menyebarkan paham-paham seperti ini. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Cuma kadang-kadang ketika ditutup, orang-orang ribut, kan begitu ya. Padahal memang betul itu menyebarkan paham-paham yang berbahaya. Khususnya bagi anak-anak muda, ya ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Pada akhirnya dia tertarik kepada pemahaman itu, lama-kelamaan mendarah daging, dan jadilah dia salah satu dari anggotanya. Kemudian tiba-tiba namanya muncul di televisi, muncul di koran, sebagai apa? Korban, kan begitu ya, pelaku, dan seterusnya. Banyak kasus-kasus seperti ini, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus kita katakan waspada, bukan kita saja, tapi juga para anak-anak muda kita, para pemuda kita, jangan sampai mereka terjerat kepada paham-paham seperti ini. Karena slogannya luar biasa, ya, slogannya luar biasa. Begitu kita katakan menjanjikan, memberikan satu pengharapan, khususnya bagi orang-orang yang baru bertaubat tadi. Muncul semangatnya beragama. Semangat ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyeretnya kepada lembah yang lebih dalam lagi, bahkan lebih berbahaya lagi daripada maksiat yang dia lakukan dulu. Kalau dulu dia mabuk-mabukan, kalau dulu dia main judi, ya itu mungkin rusaknya bagi dia sendiri. Tapi begitu ketika dia jatuh ke dalam golongan-golongan yang sesat ini, sebenarnya kerusakannya, keburukannya lebih besar lagi. Hanya saja bagi orang-orang yang awam, dia melihat, wah ini dia pahlawan, ya lebih bagus dia seperti ini daripada dia main judi. Itu pandangan orang awam, ya ikhwan fil din ma'asyiral muslim. Tapi bagi kita, ya sungguh buruk keadaannya. Seandainya dia mati dalam keadaan dia dulu, itu lebih baik daripada dia mati dalam keadaan seperti itu. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani. Tapi kalau kita bicara seperti ini, wah apa ini bicaranya, kan begitu. Masa dia mati dalam keadaan maksiat, lebih baik dia mati memperjuangkan Islam, dia mati menegakkan Islam. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam kesempatan ini kita menyampaikan sebuah riwayat bagaimana para salaf bersikap, dan ini penting ikhwani fid din ma'asyiral muslimin, bagaimana para salaf bersikap terhadap ahli bid'ah. Khususnya di sini adalah khawarij yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin, yang banyak, lebih banyak menumpahkan darah kaum muslimin daripada golongan-golongan yang lain, daripada golongan-golongan ahli bid'ah yang lain. Kalau dikumpulkan korban-korban khawarij ini jauh lebih banyak dari kalangan kaum muslimin, ya, bukan dari kalangan kafirin. Itu lebih banyak daripada apa? Daripada orang-orang golongan-golongan bid'ah yang lainnya. Coba lihat aksi-aksi khawarij. Banyak berjatuhan korban itu bukan di kalangan non-muslim, bahkan muslim. Jadi itu juga bukan kerugian hanya bagi non-muslim, tapi lebih besar lagi kerugian bagi kaum muslimin. Maka dalam sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Syarah artinya penjelasan, usul pedoman-pedoman, I'tiqad Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itulah dia judul bukunya. Ya, dia mengatakan, dia membawakan sebuah riwayat dari Amr bin Qais Al-Mula'i, dari Daud bin Abi Sulaik, dari Abu Ghalib. Dia berkata, kuntu bi Dimashq zamana Abdul Malik faji'a biru'usil khawarij. Satu ketika aku berada di kota Damaskus, Suriah, zamana Abdul Malik, pada masa kekhalifahan Abdul Malik ibn Marwan. Faji'a biru'usil khawarij, lalu dibawalah kepala-kepala khawarij, itu kepala-kepala yang sudah terpisah dari badannya, kepala-kepala yang sudah terpisah dari badannya. Pernah lihat? Pernah pegang? Belum. Ngeri enggak? Ngerilah, kepala terpisah dari badannya, badannya entah kemana, tinggal kepalanya saja. Bukan satu kepala, kepala-kepala. Artinya banyak. Macam pernah lihat apa namanya buah kelapa gitu. Banyak kelapa itu puna gitu. Kepala-kepala itu. Dalam bahasa Arab ru'us itu banyak lebih dari dua. Ya, tiga ke atas lah. Enggak tahu dah 30 atau 300. Fanusibat ala a'wad, lalu ditancapkan di atas tiang-tiang ataupun tombak-tombak. A'wad, ud, yaitu kayu yang ditancapkan. Bentuk jamak dari udun. Artinya banyak tiang-tiang tonggak-tonggaknya. Artinya bukan satu atau dua, banyak. Ditancapkanlah di atas, misalnya seperti ini, ditancapkan di tanah begini, kepalanya ini. Up gitu. Ini korban ini. Ya. Kemudian faji'tu li'andur, li'andura fiha. Kemudian aku pun datang, ada keramaian biasa kan begitu, kalau di sini ada ramai-ramai kan kita datang kan begitu ya, ada apa ini? Ah, datanglah Abu Ghalib. Kekerumunan manusia itu, ada apa ini? Faji'tu li'andura fiha. Aku pun melihat apa yang terjadi. Fa idza Abu Umamah indaha. Ternyata di situ ketika aku datangi, aku dapati di situ ada Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili pada zaman Abdul Malik itu sudah sepuh. Ya, artinya termasuk sahabat-sahabat yang terakhir meninggal wafat. Waktu itu dia masih hidup. Maka di situ aku dapati Abu Umamah. Fadanautu fanadhartu ilaiha. Aku pun mendekat, ya. Dan aku lihat pemandangan itu yang mengerikan itu, pemandangan yang sangat mengerikan itu. Saya yakin antum belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya pun belum. Kalau ada seperti itu berani mendekat enggak? Thumma qal. Kemudian Abu Umamah berkata, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ya, tiga kali beliau mengatakan seperti itu. Terhadap siapa ini? Bukan terhadap Abu Ghalib. Ya, bukan terhadap yang lain, terhadap kepala-kepala itu yang sudah terpisah dari badannya itu. Beliau mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk korban yang tewas, ya. Qatla itu orang-orang yang tewas dalam peperangan. Qatla. Tahta adimis sama, di bawah kolong langit. Ini seburuk-buruk orang mati di bawah kolong langit. Wa man qatalu khairu qatla. Dan orang-orang siapa saja yang mereka bunuh adalah sebaik-baik korban. Khairu qatla. Yaitu yang dibunuh oleh Khawarij, yang terbunuh oleh aksi Khawarij. Nah, ini yang mengatakan khairu qatla tahta adimis sama, sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Ini yang mengatakan seperti ini bukan yang jelas. Ini bukan perkataan saya kan, saya cuma membacakan aja. Ini perkataan siapa? Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak memberikan satu komentar yang apa namanya? Mengasih angin lah gitu ya. Oh, jangan dicela, mungkin mereka ditunggangi ada pihak intelijen yang memanas apa, seolah-olah mereka itu enggak bersalah begitu. Oh, belum tentu, itu bukan mereka itu mungkin Amerika. ISIS itu enggak ada itu. Kan ada seperti itu, ada ngomong seperti itu. Enggak ada ISIS itu Amerika itu yang buat. Tidak. Itu bukan buatan Amerika. Khawarij itu bukan buatan orang-orang di luar Islam. Itu adalah orang-orang Islam yang sesat. Beda dengan Syiah. Syiah itu sejarahnya memang buatan Yahudi. Maka kalau sekarang mereka ada koneksi dengan Yahudi, dengan Israel, itu wajar. Gak heran, karena awal mula terbentuknya paham Syiah itu dibentuk oleh siapa? Ya, siapa? Abdullah bin Sabah Ibnu Sauda. Ya, Yahudi yang berasal dari Yaman, lalu menyebarkan ya paham seolah-olah dia menyintai ahli bait. Itu siapa? Golongan siapa? Golongan Syiah. Memang bentukan dari luar. Maka dikatakan tentang mereka-mereka ini ala ummati. Ala itu menunjukkan di luar, ala ummati, atas umatku. Tapi hadis-hadis tentang khawarij itu selalu Nabi mengatakan fi ummati dan min ummati, dari golonganku dan di tengah-tengah umatku. Jadi kalau ada yang bilang ya ini ISIS ini bentukan Amerika, ya oh ini bukan bukan khawarij, itu salah, ikhwan fillah. Itu adalah persepsi yang salah. Ini mereka sudah ada sejak dulu, lanjutan dari generasi-generasi salaf mereka. Dalam tanda kutip salaf sini salaf mereka ya, bukan salaf kita. Itu sudah ada sejak dulu, benang merahnya enggak putus sampai sekarang. Paham-paham seperti itu. Mulai dari derajat yang paling ringan sampai yang paling tinggi, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu membasmi paham seperti ini enggak ada habis-habisnya. Kecuali dibabat habis mulai dari yang paling kecil, paling dasar, benih-benihnya. Kalau sudah jadi pohon beringin itu susah. Tapi kalau masih benih kecil itu dicabut selesai. Akan tapi begitulah, memang golongan inilah nantinya kata Nabi, Nabi mengabarkan di akhir zaman akan berperang bersama Yahudi. Ini adalah isyarat. Ya, mereka berperang bersama Yahudi menghadapi kaum muslimin. Muslimin di sini siapa? Ahlu sunnah. Ikhwanifiddin ma'asyarul muslimin. Ini adalah isyarat. Para ulama mengambil kesimpulan di sini bahwa isyarat ahli bid'ah yang bertahan sampai akhir zaman, masa peperangan Yahudi melawan kaum muslimin adalah khawarij. Ikhwanifiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Abu Umama tidak memberikan komentar, memberi angin sedikit pun, enggak ada, enggak dikasih angin. Istilah sekarang enggak dikasih poin. Langsung tebas habis, ikhwan fillah. Ini kila benar sudah. Supaya masyarakat tahu, karena kadang-kadang memberikan simpati, kan begitu ya. Aduh, mereka sayang kali ya. Sayang kali apanya? Ya. Enggak ada sayang kali. Kasihan kita. Ya. Orang-orang ini menjadi korban. Tokoh-tokoh yang sampai sekarang entah enggak diketahui siapa sosok di belakang itu. Yang jelas mereka adalah orang-orang khawarij. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, di sini Abu Umam mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Tsumma stabaka. Kemudian beliau menangis. Faqultu ya Aba Umama, mal ladzi yubki? Wahai Abu Umama, apa yang membuat kamu menangis? Maka beliau mengatakan, kanu ala dinina, mereka dulu berada di atas agama kita. Artinya mereka dulu berjalan bersama kita. Memang kebanyakan orang-orang khawarij ini, ya, mereka dulu ya sama seperti kita. Tapi tiba-tiba berubah seperti itu, ya, seperti orang yang disihir begitu. Mereka dulu berada di atas agama kita, di atas manhaj kita. Tapi seperti itu jadinya. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya subhanallah, ma ya'malu syaitan bi ahli al-islam. Subhanallah, yaitu beliau menunjukkan takjub. Apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap kaum muslimin? Ya, apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap kaum muslimin, ahlul islam? Menyesatkan mereka, saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ya, sehingga yang muslim, ya, dikeluarkan dari islamnya. Ya, yang muslim dikeluarkan dari Islamnya. Fadzakara ma hum sa'iruna ilaihi. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis tentang khawarij, ya bagaimana akhir dan kesudahan mereka ini, ending dari orang-orang yang terjebak, terperangkap ya ke dalam paham-paham khawarij seperti ini. Beliau menyebutkan, menjelaskan. Faqultu lahu. Lalu Abu Ghalib berkata kepada Abu Umama, asyai'un taquluhu bi ra'ika am syai'un sami'tahu min Rasulillah? Apakah ini komentar yang engkau katakan tadi, perkataan yang engkau sampaikan tadi adalah sesuatu yang engkau katakan dengan logikamu, pendapat akalmu, atau sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, inni idzan la jari'. Kalau itu bukan dari Nabi, sungguh aku adalah orang yang berani, lancang. Kalau itu bukan dari Nabi, maka aku adalah orang yang lancang. Ya, Beliau mengatakan itu 3 kali. Law lam asma'hu min Rasulillah illa marrah aw marrataini aw thalathan ila sab' ya lama haddastukum. Kalaulah bukan karena aku sudah mendengarnya dari Nabi 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali, niscaya aku tidak akan menyampaikan hadis itu kepada kalian. Kemudian beliau membawakan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Beliau menafsirkan ataupun mengartikan ayat itu, ya, maksud dari yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh adalah tabyaddu wujuhu ahlus sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dapat kita petik satu pelajaran, ya, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Ghalib, Abu Umamah, bahwa beliau tidak memberikan sedikit pun, ya, kita katakan angin ataupun kesempatan, ya, untuk orang-orang khawarij ini. Beliau mengecamnya, ya, karena dengan demikianlah manusia akan sadar terhadap bahaya, ya, dari paham ini, bahwa ini bukan ancaman biasa. Dan mereka tidak akan berhenti dari aksi mereka, ya, sampai keinginan mereka tercapai. Sementara keinginan mereka itu tidak akan tercapai, ya. Keinginan mereka itu tidak akan tercapai, tapi mereka ironinya mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Coba lihat orang-orang yang cerita mendirikan khilafah, sejak kapan ceritanya? Sejak zamannya Ikhwanul Muslimin yang sibuk menegakkan daulah Islamiyah sampai sekarang, kerusakan apa yang telah mereka hasilkan? Enggak bisa dihitung, Ikhwanul Muslimin. Sementara cerita tinggal cerita, daulah tinggal daulah, khilafah tinggal khilafah, khayalan saja tinggal dalam mimpi, Ikhwanul Muslimin. Sementara kerusakan nyata di mana-mana, ya, baik itu korban jiwa maupun ya lain-lainnya. Enggak bisa dihitung, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Jadi hati-hati, karena sebagian orang ada yang seolah-olah memberikan hati, istilahnya, ya, rasa ataupun kecondongan, waduh, mereka kan mau menegakkan Islam, mereka kan memperjuangkan, hebat kan, memperjuangkan Islam, mengorbankan jiwa raga, ya kan? Kan sampai mati mereka berjuang seperti itu. Tapi apa? Apa hasilnya, ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Umamah tadi, ma ya'malu syaitan bi ahlil Islam. Apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap ahlul Islam? Ya, terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang ini. Mereka kaum muslimin, tapi seperti itulah syaitan merusak mereka. Kalau kita lihat aksinya, kita pun geleng-geleng kepala. Bukan karena takjub, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umamah tadi, subhanallah, orang Islam bisa dirusak oleh syaitan seperti itu. Akhwani fiddin ma'asyiral. Jadi sikap, ya, dan pendirian ataupun pandangan seperti ini itu harus kita miliki. Ya, seperti yang dicontohkan oleh siapa tadi? Abu Umamah Al-Bahili, akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian ada satu perkara yang harus kita ketahui, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan apapun kepada kaum khawarij ini, tidak daulah, khilafah, kepemimpinan, atau apapun. Bayangkan kerusakan yang terjadi apabila mereka punya daulah. Wah, enggak karuan. Setengah daulah seperti sekarang ini aja buat rusak di mana-mana. Apalagi mereka punya daulah yang kuat. Tapi ya begitulah sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan mereka tidak akan berkuasa. Sehingga ya salah seorang ulama yaitu Wahab bin Munabbih ketika menasihati salah seorang yang terkena ataupun terpengaruh terhadap pemikiran khawarij, beliau mengatakan, yaitu Dhu Khawlan ini, ada ceritanya ini. Dia ini dulu terkena paham khawarij dan jadi salah satu anggotanya, sehingga dia harus nyetor tiap bulan atau tiap tahun zakat harta kepada mereka, ditambah setoran-setoran lainnya. Ternyata satu ketika dia diketahui oleh kawannya berhubungan dengan orang-orang Khawarij ini, yaitu Daud bin Qais. Maka Daud bin Qais membawanya kepada Wahb bin Munabbih untuk menjelaskan kepada Abu Dzuhaulan ini bagaimana hakikat dari orang-orang Khawarij ini. Di dalam nasihatnya itu, di dalam nasihat yang disampaikan oleh Wahb bin Munabbih kepada Dzuhaulan, beliau mengatakan, "Majtama'atil ummah ala rajulin qattu minal Khawarij." Ini perkataan siapa? Wahb bin Munabbih. Beliau mengatakan, "Wa majtama'atil ummah ala rajulin qattu minal Khawarij." Umat tidak akan bersepakat untuk mengangkat, menunjuk seorang Khawarij menjadi pemimpin mereka. Ya, umat tidak akan sepakat. Artinya apa? Mereka tidak akan dapat berkuasa atas kaum muslimin, apalagi jadi khalifah. Maka khalifah di akhir zaman itu di atas manhaj salaf, ikhwan fillah, bukan di atas manhaj Khawarij atau paham-paham yang lainnya. Dan Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman juga berjalan di atas manhaj itu. Khilafatun ala minhajin nubuwah. Ya, bukan orang-orang yang yadda'in nub, apa namanya, khilafah, yang mengaku-ngaku menegakkan khilafah. Wahb bin Munabbih mengatakan, "Wa ma ijtama'atil ummah ala rajulin qattu minal Khawarij." Umat ini tidak akan sepakat untuk mengangkat satu orang pun dari kalangan Khawarij untuk menjadi apa? Pemimpin. Maka percayalah, ya, yakinlah bahwa perjuangan-perjuangan seperti ini tidak akan menjayakan Islam. Tidak akan berhasil. Dan mereka tidak akan menegakkan satu daulah pun. Coba lihat apa yang mereka lakukan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, semenjak awal kemunculannya, dari dulu sampai sekarang, dengan berbagai macam bentuk dan apa namanya dan namanya, mereka tidak berhasil. Apa kata Wahb bin Munabbih lanjutannya? "Walau amkana Allahul Khawarij min ra'yihim la fasadatil ardu." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemapanan, tempat, kuasa kepada orang-orang Khawarij ini untuk menyebarkan pemahamannya, untuk melaksanakan pendapatnya, la fasadatil ardu, akan rusaklah bumi ini. Ini yang dikatakan oleh Wahb bin Munabbih ratusan tahun yang lalu, ikhwan fillah. Dan coba lihat apa yang terjadi sekarang. Dulu juga mereka lakukan sebenarnya, dulu juga ada seperti ini. Jangan heran. Nah, sekarang mereka punya sedikit kesempatan, kemapanan. Apa yang mereka lakukan? Darah di mana-mana. Ya, darah di mana-mana, kehancuran di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Ya, bukan hanya orang kafir, orang Islam pun takut, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, jangankan orang kafir, orang Islam pun takut, ya, dengan aksi-aksi mereka. Jadi apa kata Wahb bin Munabbih? Kalau Allah memberikan kesempatan bagi Khawarij ini untuk melaksanakan pemikiran mereka terus menerus, bahkan kemapan, kekuatan, kekuasaan, la fasadatil ardu, akan rusak bumi ini. Karena mereka membunuh atas nama agama, mengatasnamakan Allah, bayangkan. Nembaki orang, Allahu Akbar, bayangkan. Yang ditembak siapa? Kaum muslimin. Yang mati siapa? Kaum muslimin. Pakai apa? Allahu Akbar, bayangkan itu. Bagaimana mereka membakar manusia, dibakar, dimasukkan dalam kerangkeng, dibakar. Saya kira orang barbar yang paling kejam di muka bumi ini gak berani untuk melakukan seperti itu. Dan mereka lakukan itu semua atas nama agama, perjuangan, meneriakkan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa besar kerusakan yang mereka buat. Bukan hanya kerugian material, jiwa, bukan itu saja sebenarnya. Yang lebih lagi adalah apa? Rusaknya, ya, kita katakan apa? Islam, dakwah Islam, ya, di tengah-tengah manusia melihat seperti itu, wah, ini apa Islam seperti ini? Orang yang menyalahartikan Islam, dia akan apa? Mendiskreditkan dan menyudutkan Islam. Ya, sehingga coba lihat dampaknya kalau kita seperti ini, diperiksa di mana-mana, diperketat, dimasukkan ruang khusus. Ya. Pernah waktu itu sedang keluar, ya, kita ini mau keluar, ini mau pulang ke Indonesia, itu ditahan di ruangan khusus. Pakai alat pendeteksi lah, tahap apa-apa. Padahal kita enggak ada apa-apanya kan. Tapi itulah dia dampaknya ya ikhwan fiddin ma'asyiral. Dan kita enggak perlu marah. Saya juga waktu itu ya biasa aja. Nah, ya kita juga sudah. Ya, kita juga dulu tidak marah dan tidak kesal. Yang kita kesal itu teringat orang-orang Khawarij ini. Ini gara-gara mereka ini. Hingga muncul pobi terhadap Islam yang begitu besar. Wajar aja ikhwan fiddin. Saya contohkan begini, kalau ada agama lain yang punya kelompok seperti ini hebatnya, kerusakannya terhadap manusia, apa antum gak takut? Pasti takut. Agama lain lah berbuat seperti itu. Mereka membunuh kita atas nama agama gitu. Takut kan? Wajar kalau kita berhati-hati kan gitu ya. Wah, periksa nih yang botak-botak misalnya, ciri mereka begitu lah misalnya. Wah, diperiksa. Wajar kalau mereka, orang-orang kafir itu juga memperlakukan situ seperti itu kepada kaum muslimin. Ya, maka ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih ini seolah-olah itulah yang terjadi pada hari ini. Walau amkanallahu al-khawarij min ra'ihim la fasadatil ardu wa quti'atis subul. Akan terputuslah jalan-jalan. Artinya apa? Akan rusaklah keamanan seperti sekarang ini. Ada beberapa bagian di Suriah dan di Irak itu memang seperti zona mati, ikhwan fillah. Ya. Enggak ada keamanan di situ. Nyawa seperti nyawa nyamuk di situ. Ya. Kapan-kapan saja bisa ditepuk mati begitu. Lakuti atis subul kata beliau. Niscaya jalan-jalan akan terputus, artinya keamanan akan tergoncang. Enggak ada orang yang bisa hidup di situ. Hingga di Suriah ada kota mati, ikhwan fillah. Gak ada penduduknya. Penduduknya mana? Lari. Lari kemana? Ke Eropa. Ngemis-ngemis minta suaka kepada orang kafir. Coba lihat. Itulah yang terjadi. Siapa mereka? Kaum muslimin. Dari mana? Dari Suriah, ikhwan fiddin. Itu adalah dampak dari kerusuhan di Suriah. Orang-orang menari-nari di atasnya. Meneriakan ini itu. Slogan ini itu. Coba lihat. Rakyat-rakyat yang jadi korban itu. Mereka gak pikir. Lalu siapa yang menghentikan semua itu? Gak ada. Gak ada yang bertanggung jawab. Bukan seperti ini jihad dalam Islam. Lalu dikatakan perang Suriah perang akhir zaman. Maka dari itu ikhwan fiddin, jihad itu adalah ibadah. Ibadah itu ada aturannya. Ya, sama seperti sholat. Kalau antum asal-asalan, oh enggak lah, pintas sajalah. Dari berdiri ataupun dari rukuk langsung ke tasyahud supaya cepat. Lambat kali ada sujud, ada dua. Kalau ibadah itu menurut selera kita, dilakukan menurut kehendak kita, ya bukan sholat lagi namanya. Seperti itu juga jihad. Banyak orang yang salah paham kan, jihad ini punya semangat. Ya, lalu ada orang yang menyediakan sarana. Ya, ini bagi rompi, misalkan jihad ini. Pokoknya nanti sana meledak kamu, masuk surga langsung. Bam, meledak, mati dia. Ah, seperti itu. Ini sama seperti orang yang mau sholat, wah, lama kali sholat. Yaudah lah, takbir langsung tasyahud aja. Cepat-cepat masuk surga. Begitu. Ya, seolah-olah cepat kan begitu. Tapi apa? Sholat itu. Saya tanya dulu, sholat itu? Enggak sholat itu, ikhwan fiddin. Ya, sholat itu ada tuntunannya. Mulai dari sini, kan gitu ya. Dari takbir, baca ini, baca itu. Kemudian ruku. Ya, ada lagi tumakninahnya. Kemudian i'tidal, ada lagi tumakninahnya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud pun dua kali kan begitu ya. Ah, seperti itu. Jihad juga sama, ibadah. Ada tuntunannya ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Puasa misalnya. Begitu puasa, lama kali puasa, azan zuhur ajalah. Enggak usah nunggu sampai azan maghrib, terlalu panjang. Ya, lalu azan zuhur dia buka. Ini namanya puasa anak kecil ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin ya. Puasa orang-orang belum baligh, anak-anak belum baligh, itu puasa mereka, puasa setengah hari, puasa lang liu, kan begitu. Nah, jadi ibadah-ibadah dalam Islam itu ada tuntunan dan caranya. Yang apabila dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya, akan rusaklah dia. Bahkan dia lebih merusak daripada yang lainnya, ya ikhwan fiddin. Kenapa? Karena dia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ibadah. Dia menyangka sedang ibadah. Bayangkan, kalau antum sholat diganggu orang, marah enggak? Marah, mau ditonjok orang itu kan begitu ya, lagi sholat diganggu kan gitu ya, ya kan? Nah, mereka ini lagi jihad, lagi ibadah, antum ganggu, marah, antum dikipasnya kan gitu, antum dikejarnya. Ah, seperti itulah mereka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Wahab bin Munabi mengatakan lanjutannya, wa quti'al hajju an baitillahil haram. Maka akan terputuslah haji ke baitillahil haram. Bayangkan, ini saya cuma nyuruh bayangkan aja ya. Mudah-mudahan enggak antum doakan. Makkah dan Madinah di tangan orang-orang ISIS sekarang ini apa jadinya? Coba bayangkan, sekarang ini Makkah Madinah dikuasai orang ISIS. Apa jadinya? Antum enggak bisa haji, antum enggak bisa umrah sudah. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka antum itu belum muslim, belum seutuhnya muslim. Harus syahadat lagi. Ya. Harus syahadat lagi. Begitu antum pergi haji enggak boleh antum pulang. Kenapa? Karena antum berarti hijrah dari negeri Islam ke negeri kufur. Antum enggak bisa pulang-pulang lagi. Coba bayangkan ikhwani fiddin. Ya, kalau mau berusaha pulang dibunuh. Kan seperti itu. Orang-orang yang sudah gabung sama mereka, lalu ada cerita mau pulang, itu langsung disikat itu ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, dianggap apa? Ragu. Ya. Orang yang ragu. Ini bahayanya. Apa kata Wahab bin Munabbih? Wa quti'al hajju an baitillahil haram. Niscaya akan terputuslah haji umrah ke baitillahil haram. Kita enggak bisa lagi haji dan umrah dengan nyaman, ya, Fidin. Bahkan dia dianggap bukan muslim. Orang yang bukan muslim kan enggak boleh masuk tanah haram. Sudah, kita enggak dikasih visa kalau ada visa. Mereka enggak pakai visa. Bagaimana mau berangkat ke sana? Coba bayangkan. Jadi begitu besar kerusakan yang akan terjadi, ya, kalau kita sadari itu. Tapi kadang-kadang sebagian orang ada yang banyak juga ya ikhwan fillah yang terpengaruh. Apalagi lewat broadcast di WA, FB, ya, entah siapa yang menyebarkan tapi ada di situ. Ya, yang apa namanya soal memberi angin hati kecondongan kepada kelompok-kelompok ataupun aksi-aksi seperti ini. Coba bayangkan ketika Abu Umama melihat orang-orang Khawarij yang menjadi korban aksi mereka sendiri, apa kata beliau? Kilabun nar. Ini kilabun nar. Mungkin ya saya katakan antum salafi mungkin enggak sampai hati berkomentar seperti itu. Betul atau enggak? Antum lihat di TV misalnya orang-orang yang jadi korban itu, antum katakan seperti itu. Sampai hati. Ya. Padahal ya kita tahu itu buruk kan gitu ya. Coba lihat ini contoh yang tadi apa namanya yang diberikan kepada kita oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia supaya kita tahu kedudukannya. Begitu bahaya ancaman yang besar ya dari paham seperti ini ikhwan fillah. Maka dari itu ikhwan fillah, apa kata Wahab bin Munabbih? Ya, Allah tidak akan mengangkat mereka menjadi pemimpin. Allah tidak akan memberikan kuasa ya. Ma'amkanallahu al-khawarij min ra'ihim. Law amkanallahu al-khawarij ala ra'i min ra'ihim la fasadatil ardu. Orang Syiah boleh punya negara sekarang ini, yaitu apa? Iran, kan begitu ya? Ya, tapi mereka tidak bisa. Ya, artinya apa? Berbuat semaunya, sesukanya, kan begitu ya? Takut juga mereka. Ya. Malu-malu, sembunyi-sembunyi kan begitu. Artinya kerusakan juga enggak begitu dahsyat dibandingkan kalau Khawarij punya negara. Ya, makanya saya katakan baru separuh negara, istilahnya separuh negara lah yang mereka mengklaim daerah-daerah punya mereka, kan begitu ya? Di sebagian Suriah dan sebagian Irak. Lalu mereka menamakan ISIS, Da'is dalam bahasa Arab, Daulah Islamiyah Irak dan Suriah atau Syam. Da'is. Itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasanya ISIS kan begitu ya. Nah, sama aja itu. Itu baru punya sebagi apa namanya kita separuh lah, belum lagi negara yang utuh. Kerusakannya sudah sedemikian hebat. Apalagi mereka punya kuasa penuh satu tempat, mereka punya kekuatan penuh. Wah, itu enggak bisa dibayangkan. Bayangkan kalau mereka punya tombol nuklir, mereka enggak segan-segan memencetnya itu. Ya. Enggak segan-segan itu. Mau apa siapapun yang jadi target Indonesia, tekan Indonesia. Ya, di manapun mereka enggak segan-segan ya. Nah, ini ya kita katakan maka dari itu kelompok bid'ah yang paling besar daya kita katakan kerusakan yang ditimbulkannya di tengah-tengah umat, bukan saja umat Islam, tapi umat manusia adalah Khawarij. Maka dari Oleh karena itulah inilah dia kelompok bid'ah yang pertama kali muncul dan terus bertahan sampai munculnya Dajjal. Ya, terus bertahan sampai munculnya Dajjal. Adapun ahli bid'ah yang lainnya tidak ada berita dari Nabi bahwasanya mereka akan terus bertahan sampai munculnya Dajjal. Kita tahu bid'ah akan ada terus kan begitu ya, sampai akhir zaman. Tapi yang dipastikan ada sampai akhir zaman itu adalah Khawarij. Maka dan siapa musuh mereka? Ahlu sunnah. Maka gak mungkin kita gandengan tangan dengan mereka. Dan ujung-ujungnya nanti orang-orang yang di depan kita nanti, ya, anak-anak cucu kita ke depannya, ya akan bergesekan dengan mereka, akan bertempur dan perang melawan mereka. Kita akan jadi korbannya dan mereka pelakunya. Apa mungkin sekarang kita gandengan tangan, oh, kita damai dulu dengan orang-orang Khawarij ini, kayaknya mereka sama-sama kita, berjenggot-jenggot juga, bergamis-gamis juga, kan begitu ya. Gak bisa begitu, karena ujungnya nanti akan seperti itu Khonifiddin, dengan orang-orang ini. Maka dunia sekarang memerangi mereka, ya, bukan hanya kaum muslimin, ya, negara-negara Islam sekarang sudah mulai sadar. Ya, baru-baru ini di Arab Saudi dieksekusi puluhan orang. Ya, ada beberapa yang dieksekusi karena membahayakan negara. Itu hak negara kerajaan Saudi Arabia. Tapi mereka punya pandangan yang tegas. Karena ini enggak, kalau dibiarkan bisa merusak, hancur negara, hancur kaum muslimin. Ya, dieksekusi itu. Ya. Cuma berapa orang Syiah itu yang bikin keributan kemarin yang sempat terjadi ketegangan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi, yaitu siapa itu? Yang apa namanya? Pemimpin spiritualnya itu? Itu warga negara Saudi. Ya, orang Syiah dieksekusi, marah Iran kan begitu. Apa hubungannya kan begitu? Nah, tapi coba lihat, ya, orang enggak banyak tahu, ya, bahwa dari puluhan orang yang dieksekusi itu, ya, puluhan orang, ya, bahkan mayoritasnya itu adalah orang-orang yang terlibat dalam ISIS ini ataupun gerak paham-paham Khawarij ini. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa idzan laqama aktsaru min asyara aw 20 rajulan laisa minhum rajulun illa wa hum yad'u ila nafsihi bil khilafah. Dan kalau begitu jadinya, kata beliau, muncul kelompok ini, paham ini bertebaran di mana-mana, apa yang terjadi? Laqama aktsaru min asyara aw 20 rajulan. Akan muncul nanti kumpulan-kumpulan orang, 10 orang, 20 orang, kan begitu ya? Ya. Apa yang mereka lakukan? Laisa minhum rajulun illa wa huwa yad'u ila nafsihi bil khilafah. Masing-masing orang di kelompok itu mengaku bahwasanya kamilah khalifah. Kamilah dia daulah Islamiyah. Kamilah khilafah, khalifah ada dari kalangan kami. Nah, itu yang terjadi. Ini diucapkan oleh Wahab bin Munabbih ratusan tahun yang lalu. Dan itu terjadi sekarang. Dan ya, sejak dulu sebenarnya sudah terjadi seperti itu, ikhwan fiddin. Muncullah kelompok ini, ya, apa namanya, istilahnya apa ya, kafilah ini, kafilah itu, kelompok ini, kelompok itu, masing-masing mengaku pemimpinnya adalah khalifah. Ya, pemimpinnya, imamnya adalah khalifah. Ya. Wa ma kulli rajulin minhum aktsar min 10,000 yuqatil ba'dhum ba'dha. Masing-masing membawa pasukan ratusan, ribuan, kemudian apa? Yuqatilu ba'dhum ba'dha. Mereka saling berperang satu sama lainnya. Wa yashhadu ba'dhum 'ala ba'din bil kufri, dan masing-masing menuduh, memvonis lawannya adalah kafir. Hatta yusbihu ar-rajulul mu'minu khaifan 'ala nafsihi wa dinihi wa damihi wa ahlihi wa malihi. La yadri aina yasluku aw ma aman yakun. Sehingga seorang mukmin merasa khawatir, takut terhadap dirinya, keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, keselamatan darahnya, keluarganya, hartanya, hingga dia tidak tahu kemana harus pergi dan harus bergabung bersama siapa. Ya, seperti itu kalau kekacauan itu sudah terjadi. Seperti yang di Suriah ini, gambaran seperti yang digambarkan oleh Wahab bin Munabbih. Orang-orang di Suriah kemarin itu dia enggak tahu mau gabung sama siapa. Ya. Nyawanya terancam, dirinya terancam, darahnya terancam, keluarganya terancam, hartanya, ya apalagi kan begitu ya. Enggak tahu dia mau lari kemana. Akhirnya lari ke Eropa sana. Karena mereka lah yang mau menampung. Ya, itu pun macam, aduh, kita kasihan. Makanya sudah kita prediksi sebelumnya. Ya, kita mau bantu Suriah kaum muslimin, setelah terjadi kerusuhan itu, sampai kapan kita bisa bantu? Ujung-ujungnya siapa yang akhirnya apa? Sudah lemes kita, sudah lemes kaum muslimin, sudah enggak payah kali kan begitu ya, sudah kepayahan. Akhirnya siapa yang memetik keuntungan? Siapa? Orang kafir. Siapa yang dijadikan pijakan? Khawarij. Dari dulu sampai sekarang memang seperti itu modusnya. Dan orang-orang kafir itu tahu. Maka kalau antum mengatakan ISIS itu buatan Amerika, hati-hati kepada orang yang ngomong seperti ini. Jangan-jangan dia enggak tahu Khawarij. Wah, itu buatan Amerika itu bukan orang Islam. Orang Islam, karena Khawarij ini belum kita kafirkan. Tapi begitulah kelakuannya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Umama, "Ma ya'malu syaitan bi ahli Islam?" Apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap orang Islam ini? Ikhwan fil din, coba lihat. Penduduk di Suriah itu enggak tahu mau kemana. Darah terancam, keluarga terancam, harta terancam, rumah ditinggalkan begitu saja. Kalau rumah ditinggalkan, apalagi perabotnya kan begitu ya. Semua ditinggalkan, sudah lari, kemana bisa selamat? Hidup di tenda-tenda. Nah, kaum muslimin hanya bisa membantu ya mungkin setahun, dua tahun, tahun kedua, tahun ketiga, siapa lagi? Siapa? Siapa yang bermain di situ? Ya orang kafir. Siapa yang memetik keuntungannya? Orang kafir. Kita sekarang cuma bisa ya. Antum dulu semangat-semangat bantu Suriah. Sekarang bagaimana? Saya tanya dulu, apa terus-menerus bisa dibantu? Kan enggak bisa juga. Nah, yang ingin kita tegaskan di sini adalah apa yang menjadi puncak, pangkal, kita katakan sebab musabab itu semua terjadi. Sebabnya adalah karena mereka keluar dan tidak mengikuti manhaj salaf di dalam melakukan perubahan. Istilahnya saya contohkan tadi, antum mau sholat, ya ikuti prosedurnya dari takbir, kemudian ruku kan begitu ya, kemudian ada i'tidal, kemudian ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, tambung rakaat kedua lagi kan, dua rakaat sholatnya kalau sholat subuh, sampai tasyahud kan begitu ya, baru boleh salam. Ini baru takbir mau salam, sholat apa itu? Baru takbir dia mau salam langsung, nggak ada lagi yang lain, terlalu lama katanya. Ah, ini lama kali lah. Kalau kayak gini kapan daulah Islam akan tegak? Model-model salafi seperti kita ini katanya, ngaji-ngaji melulu, sibuk buat sekolah, sibuk buat pendidikan, dakwah ke sana kemari. Kapan daulah bisa tegak katanya? Kan begitu ngomongnya, ya kan? Ya, nah itulah. Mau sholat tapi langsung mau salam, ikhwan fiddin. Ya enggak mau capek-capek rukuk, sujud dan lain sebagainya. Nah, kekeliruannya adalah di dalam melakukan kita katakan perubahan. Bagaimana kita merubah masyarakat? Memang bagi orang-orang yang frustasi, memang betul-betul frustasi dia. Ya. Dan orang-orang yang frustasi itu kan orang-orang yang jahil. Enggak mau menuntut ilmu, enggak belajar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ngerti manhaj salaf. Ya jadi orang frustasi lah. Ya, kemudian dibisiki pula kan begitu ya. Oh, bertambah. Udah frustasi ya. Ya sudah, tinggal dikasih pistol, dikasih bom. Ya udah pergi ke sana, ya bunuh orang, kamu nanti terbunuh, masuk surga, selesai urusannya. Namanya sudah frustasi, jahil. Ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, terlalu lama, maka ingin cepat diturunkan ini pemimpin ini. Hingga akhirnya apa? Ya, ketika itu dilakukan terjadilah kerusuhan. Maka itulah musibahnya. Kalau suatu kelompok manusia enggak ada orang alim di situ, enggak ada yang membimbing. Hingga akhirnya setiap orang melakukan aksi yang dia pandang wah inilah yang paling tepat. Dengan kejahilannya, ikhwan fillah. Akhirnya apa? Kerusakan yang enggak ngerti kapan berakhirnya. Ya. Awalnya yang dipanas-panasi ini pemimpin kafir, tanggaplah kafir. Anggaplah dia keluar karena bid'ahnya dari Islam, atau murtad dari Islam karena bid'ahnya. Yang jadi pertanyaan, mampukah kita turunkan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar? Ya, pemimpin ini. Atau sebaiknya kita bersabar, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Memang wah, zaman sekarang cerita sabar, enggak zamannya lah katanya kan gitu. Wah, kalau kita sabari orang sabar dulu. Dia memang mungkin pemimpin yang buruk, tapi kita harus bersabar. Wah, ini katanya kita ini nanti dikirim apa? Utang katanya begitu. Ah, kalau cerita masih ceritanya seperti itu, kami kirim utang BH sama kalian katanya. Ya seolah-olah kita ini ya apa namanya ya pas orang yang pasrah, orang yang lemah kan begitu ya. Padahal itu adalah pesan Nabi ya kepada orang-orang akhir zaman. Inna mi waraikum ayyama sabr. Sabar memang harus sabar. Terutama di dalam memegang manhaj salaf ini harus sabar. Banyak sekali nanti yang mendorong-dorong kita untuk ya, ikut gabung sama mereka. Lakukan hingga ada yang buat gafatar lah, entah apa-apa kan namanya. Dulu Islam Jamaah muncul LDI dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi itulah maksud dari ayyamu sabr tadi. Sabar. Ya. Maka apa yang terjadi ketika mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa ini yang mereka tidak puas? Apa yang terjadi? Kerusuhan. Kehancuran. Yang enggak tahu, hanya Allah yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana memperbaikinya? Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Wa au ma'amayakun, dia pun enggak tahu mau gabung sama siapa. Ya, siapa yang bisa dipercaya? Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin, ya. Kemudian beliau mengatakan, ghairu annallaha bihikamihi wa ilmihi wa rahmatihi. Akan tetapi dengan hikmah, ilmu dan rahmat Allah, nadhara li hadhil ummah fa ahsana an-nadhara an-nadhara lahum. Allah melihat umat ini dengan belas kasih. Allah menyatukan mereka, fajama'ahum wa allafa baina qulubihim ala rajulin wahidin laisa minal khawarij. Allah menyatukan mereka, memadukan hati mereka sehingga mereka dapat sepakat dalam mengangkat seorang pemimpin bukan dari kalangan khawarij. Alhamdulillah pemimpin kita bukan khawarij. Ya, gimana pun ceritanya kan begitu ya. Dia bukan khawarij, ikhwan fillah. Bayangkan kalau dia khawarij. Apa yang terjadi? Ya. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memelihara darah mereka. Fa haqqanallahu bihi dima'ahum wa satara bihi auratihim wa aurati dararihim wa jama'a bihi furqatahum wa amana bihi subulahum. Ya, dengan itulah Allah memelihara darah mereka, menutup aurat mereka dan aurat anak-anak keturunan mereka. Allah menyatukan barisan mereka yang tercerai-berai dan menciptakan keamanan di negeri mereka. Mereka pun dapat berperang melawan musuh-musuh mereka dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, demikian salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ya kepada Abu Dzi Khawlan, ikhwan fil din, yang akhirnya Dzu Khawlan ini ya taubat dari pemikiran khawarijnya. Dzu Khawlan ini cuma simpatisan, dia enggak ikut gerakan itu. Artinya enggak ikut terlibat aksi dia. Dia di kota kecil yang bernama Hadur, sementara kelompok khawarij yang diikutinya itu ada di Son'a. Jadi dia cuma orang yang terpengaruh, ya, simpatisan dan tidak ikut terlibat langsung di dalam gerakan itu. Ya. Tapi demikianlah. Ya, sahabatnya mengetahui dan pada akhirnya membawanya ke Wahab bin Munabbih, dan pada akhirnya dia pun bertaubat. Dia mengatakan, ya, dia menyatakan bahwa dia telah keluar dari paham khawarij ini. Nah, demikian ya. Itu kisah di Khawlan, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani. Beliau mengatakan, ya, faqama di Khawlan, ya, setelah mendengarkan penuturan ya Wahab bin Munabbih, sebagian tadi sudah kita sampaikan, beliau mengatakan, ashadu inni nazaltu an ra'yi al-haruriyah wa saddaqtu makulta. Ya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah keluar dari pemahaman khawarij, ya, dan aku membenarkan kata-katamu. Ya, falam yalbathu khawlan illa yasiran hatta mata. Dan tidak berapa lama kemudian, ya, dhu khawlan ini pun wafat, ikhwan fiddin. Selamat dia. Dia mati di atas sunnah. Mati di atas sunnah ini adalah satu, kita katakan, bentuk husnul khotimah jelas. Ya, dan satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Maka dalam satu riwayat dari Mu'tamir bin Sulaiman, dia mengatakan, dakhaltu ala abi wa ana munkasir. Aku datang menemui ayahku, aku sedang galau. Aku sedang bersedih. Faqala malaka? Ayahku bertanya, apa yang menimpa dirimu? Musibah apa yang menimpa dirimu? Qultu mata shodiqun li. Aku berkata, ada temanku wafat. Ya, salah seorang temanku ada wafat. Qal mata ala sunnah? Ayahku bertanya, apakah dia mati di atas sunnah? Qultu, aku menjawab, na'am, ya. Qal, beliau mengatakan, fala takhfa alaihi. Fala takhaf alaihi. Maka janganlah kamu takut terhadapnya. Janganlah kamu mengkhawatirkannya. Demikian ya khani fiddin ma'asyarul muslimin. Ya, Mu'afi bin Imran mengatakan, la tahmadanna rajulan illa indal maut. Janganlah kamu puji seseorang kecuali pada saat mati. Imma yamutu ala sunnah au yamutu ala bid'ah. Lihat dia mati di atas apa? Apakah dia mati di atas sunnah atau dia mati di atas bid'ah? Ikhwan fil din, ma'asyaral muslimin. Maka tadi coba lihat, ya, Abu Umamah ketika melihat korban-korban dari kalangan Khawarij, ya, apakah beliau memuji atau mencela? Memuji atau mencela? Mencela, ikhwan fil din. Maka celalah orang-orang yang memang seperti itu dia kerjanya, pahamnya, ikhwan fil din, ma'asyaral muslimin, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita beri angin kepada orang-orang seperti ini, kita kasihani. Kasihani namanya, kita condong, kita ada hati, ada rasa, aduh, kayaknya mereka bagus juga ini. Mereka ini sebenarnya bagus, mereka ini sebenarnya baik, tujuan mereka bagus. Itu hati akan lemah, ikhwan fillah. Hati ini mudah diserang dia. Ya, mulai dari kecondongan, simpati, kan begitu ya. Akhirnya apa? Berusaha untuk mencari tahu kenapa orang-orang ini mau berbuat seperti itu. Akhirnya apa? Terjerumus, terjebak. Wah, bagus juga ini paham seperti ini. Benar juga ini, ada benarnya juga ini. Ah, sudah, kenalah itu. Ya, maka Abu Umamah tidak memberikan angin sedikit pun. Dia mau, ini mereka ini benar ini, mereka bagus ini, mereka pejuang ini. Ya, walaupun akhirnya seperti ini, enggak seperti itu Khani Fiddin. Karena itu akan menipu orang-orang awam. Ya, menipu orang-orang awam sehingga akhirnya orang-orang awam mengira bahwa inilah dia yang namanya jihad, inilah yang namanya pejuang Islam, inilah yang namanya menegakkan Islam. Ya, dengan inilah Islam akan tegak, dengan Islam inilah, dengan cara inilah, dengan cara seperti inilah Islam bisa jaya dan seterusnya. Dan itu sangat berbahaya. Nah, di sini Syekh Ali Hasan menjelaskan, ya, beliau mengatakan kenyataan menunjukkan, ya, tentang munculnya Khawarij dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya. Beliau menjelaskan di sini mengapa Khawarij itu bisa subur. Mengapa Khawarij itu bisa apa namanya kita katakan berkembang. Beliau mengatakan ini munculnya Khawarij ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mereka itu muncul di tengah-tengah berkecamuknya konflik. Artinya apa? Mereka akan subur, mereka akan berkembang di daerah-daerah konflik. Maka jangan buat konflik. Coba lihat orang-orang Khawarij, mereka gunakan apa? Daerah-daerah konflik. Seperti di mana? Poso. Mereka mau coba-coba di Aceh, kan begitu ya. Ternyata udah enggak ada dom lagi. Ternyata GAM sudah damai dengan pemerintah, enggak ada tempat lagi, akhirnya digerebek di sana. Ya. Nah, di tempat-tempat seperti ini, Filipina Selatan. Ya, di daerah-daerah konflik, disitulah mereka subur, dan itu memang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di daerah seperti itu mereka akan subur, di daerah seperti itu mereka akan muncul, berkembang. Akhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, mereka akan muncul di tengah berkecamuknya konflik. Ya, jadi Nabi juga mengatakan orang yang paling mendalam ilmunya ialah orang yang paling jeli mengamati kebenaran di tengah-tengah terjadinya konflik. Ya, orang yang paling dalam ilmunya adalah orang yang paling jeli mengamati kebenaran di tengah-tengah terjadinya konflik, yaitu di tengah-tengah terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, jangan buat kekacauan. Di dalam Islam dilarang buat kekacauan. Sekali terjadi kekacauan, siapa yang akan muncul pertama? Khawarij ini. Dan itulah yang terjadi di Suriah, itulah yang terjadi di Irak. Ya. Disitulah mereka membuat sarangnya. Dari situlah mereka berkembang dan menyebarkan aksinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang yang berilmu adalah orang yang dapat membaca fitnah itu sebelum terjadi. Ya, dia dapat membaca fitnah itu sebelum terjadi. Itu orang yang berilmu, orang yang dungu, bukan orang yang berilmu. Orang yang dungu adalah orang yang ketika sudah terjadi fitnah baru dia teriak, "Aduh, rupanya fitnah. Aduh, rupanya salah." Nah, ini orang dungu, ikhwan fiddin, orang jahil. Orang yang berilmu dia dapat melihat, membaca jauh sebelum terjadi. Jauh-jauh hari sudah dapat membaca. Nah, ini fitnah. Nah, ini berbahaya. Akan muncul keburukan yang lebih besar lagi dari situ. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ikhwan fiddin. Di sini juga belum mencantumkan perkataan Ibnu Katsir ya, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di saat menceritakan kejadian pada tahun 37 Hijriah sebagai satu babak yang amat penting di dalam sejarah Ahlu Sunnah. Ya, di saat jemaah Ahlu Sunnah menghadapi kebengisan, kekejian, kesesatan Khawarij, Ibnu Katsir menulis, "Bila satu saat memegang kekuatan senjata, Khawarij ini bakal membumi hanguskan seluruh wilayah-wilayah Islam, baik Irak maupun Syam." Ini perkataan Ibnu Katsir. Jadi dalam Bidayah wa Nihayah, ya, halaman jilid ke-10, halaman 584. Beliau menceritakan kejadian peristiwa pada tahun 37 Hijriah. Pada saat itu muncullah Khawarij. Itu pada masa Abu Umamah, khalifahan Abdul Malik bin Marwan, ya, yang kepala-kepalanya itu ditancapkan tadi di apa namanya? Di tombak-tombak itu. Beliau mengatakan, "Bila satu saat, ya, mereka memegang kekuatan senjata, mereka pegang senjata, maka yang terjadi Khawarij ini bakal membumi hanguskan, meluluh lantakan seluruh wilayah Islam, baik Irak maupun Syam. Mereka akan membunuh semua yang dijumpai, laki-laki, perempuan, bocah, remaja, dewasa dan semuanya," kata beliau. Itu yang terjadi kan sekarang. Apa yang dikatakan Ibnu Katsir ini enggak terjadi sekarang ini. Mereka sikat semua, anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua sama rata. Ya, disikat semua. Semuanya akan mereka habisi karena dalam pendapat mereka semua manusia sudah mengalami kerusakan. Tidak ada cara memperbaikinya selain dengan membunuh mereka semua. Ya. Nah, beliau Syekh Ali Hasan mengatakan, "Nah, cobalah perhatikan baik-baik bagaimana prediksi, perkiraan perkataan Ibnu Katsir ini yang toh pada akhirnya," kata beliau, "dipraktikkan oleh ISIS sekarang ini." Jadi ini adalah bukti bahwa ISIS tidak lain adalah Khawarij pada hari ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral, bukan bentukan Amerika, bukan bentukan apa-apa. Itu adalah dari kaum muslimin sendiri. Yang kata Abu Umamah, "Subhanallah, bagaimana mereka bisa dirusak oleh syaitan?" Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian saja ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wacana bagi kita semua. Sehingga kita tahu bagaimana cara bersikap, bertindak dan berpandangan, ikhwan fillah, ini berpendapat atau mengambil satu sikap. Wallahu a'lam bisawab. Taib, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. Ini makalah sangat panjang, ada beberapa yang menyampaikan kata sambutan. Ya, ada beberapa tebal juga. Tapi enggak mungkin kita cuplik ajalah sedikit. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang yang sudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman seperti ini, karena sudah mulai masuk ke Indonesia dan semakin banyak dan berkembang. Sebelum menyadarkan orang, kita dulu kita sadarkan diri kita. Luruskan dulu pandangan kita tentang hal ini. Ya, saya enggak tahu apakah kita semua yang ada di ruang ini satu persepsi atau satu visi dan misi. Sama seperti Abu Umama Al-Bahili. Atau kita masih punya hati. Kalau kita masih punya hati, kita mau menyadarkan mereka, jangan-jangan kita yang tersadarkan gitu oleh mereka. Yang pertama, ya, kita lakukan langkah yang jelas, yaitu apa? Ku anfusakum. Apa? Ku anfusakum. Jaga diri kamu dulu. Setelah itu apa? Wa ahlikum. Keluarga. Ya, terutama bagi sekarang ini kan internet sudah sangat luas, ya. Di mana-mana kita bisa mengakses. Apalagi sekarang 4G kan begitu ya, 4G. Cepat kali, sekali klik langsung muncul dia. Ya kan? Ini kan berbahaya bagi orang-orang yang enggak tahu, jahil. Dia buka, berselancar ke sana kemari, akhirnya nyangkut di satu situs atau membuka satu perkataan mereka atau berita mereka, provokasi dari media juga, media-media barat, ya. Itu memprovokasi kita untuk apa? Untuk ada hati ke situ. Itu juga kerjaan orang media-media barat itu. Ya, bagaimana ya supaya kita itu ada hati ke situ. Dan mereka tahu ini, semua ini, kajian ini tahu dia. Dan mereka pelajari juga bahwasanya tidak akan mungkin orang-orang ini akan berkuasa model-model seperti ini. Mereka paham benar itu. Jadi kalau mereka memanfaatkan, ya betul mereka memanfaatkan, karena kerja orang kafir ini memanfaatkan ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah sejak dulu sampai sekarang memang kerjanya dimanfaatkan oleh orang kafir. Seolah-olah mereka memusuhi orang kafir, kan begitu ya. Orang kafirnya santai-santai aja, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Ya, kemudian barulah ya sahabat-sahabat kita, ya dinasihati khonifuddin. Kalau adu qaulan tadi ya sadar dia dari kesesatan dari paham khawarij, ya, ketika dibawa oleh oleh sahabatnya, yaitu Daud bin Qais ke Wahab bin Munabbih. Ya, nah ketika bertemu dengan alim ini, ulama ini, akhirnya dzulqaulan itu sadar. Jadi kadang-kadang kita enggak bisa menjelaskannya, kita ceramah nanti diceramahinya. Karena kita enggak tahu di mana salah-salahnya, ikhwan fillah. Antum bicara dengan orang khawarij, selesai antum. Jangan-jangan antum, waduh, saya ini masih muslim betul enggak ya? Aduh, syahadat lagi lah saya, katanya gitu. Bicara dengan, iya. Bahkan sebagian mereka itu pintar dalam apa? Bersilat lidah. Antum berusaha menyadarkannya, jangan-jangan antum yang sadar nanti. Jadi perkuat dulu diri antum, kan begitu, jaga. Ya. Kalau enggak mampu, seperti Daud bin Qais, dia bawa ke siapa? Ke Wahab bin Munabbih, nah ini. Sama Daud bin Munabbih ya dipeloroti lah istilahnya. Ya, dilucuti satu persatu pemikiran-pemikiran itu. Selesai. Nah demikian ikhwan fiddin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita bila terjadi pemberontakan kelompok Syiah Khawarij di negara kita ini? Apakah kita ikut berperang? Ya, pertama mudah-mudahan ya kita ini tidak terjadi. Ya, tidak terjadi kerusuhan, kekacauan di negeri ini. Karena dengan terjadinya kekacauan ini tercabutlah nikmat. Ya, nikmat keamanan itu ya, mungkin lebih besar daripada nikmat kekayaan. Antum kaya tapi enggak aman. Nikmat bahagia? Enggak bahagia kan, walaupun punya uang banyak, rumah di mana-mana, tapi di daerah konflik ya sama saja. Punya tanah 100 hektar di mana? Di Suriah. Waduh, sudahlah. Mau ngeliat tanahnya pun, jangan ngeri ya, di Aceh aja waktu masa-masa kekacauan dulu aja ngeri kan begitu. Artinya apa? Tercabut sebagian nikmat, bahkan sebagian besar nikmat, kalau keadaan sudah tidak aman. Ya alhamdulillah kita di sini merasakan keamanan, maka dijaga itu. Ahlu sunnah harus berperan besar di dalam menjaga stabilitas keamanan. Itu kewajiban, wajib. Wajib sosial itu. Enggak boleh kita membuat memperkeruh suasana hingga terjadi kekacauan. Karena sekali terjadi kekacauan, ikhwan fillah, cobalah tanya orang yang hidup di tengah-tengah kekacauan, daerah yang kacau. Ya, enggak aman. Gimana? Enggak ada artinya, enggak ada nilainya uang, harta benda, semua macam enggak ada artinya. Ya kalau sudah tidak aman, maka ada dua nikmat yang penting bagi manusia. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cukup makan, aman, itu nikmat. Tapi kalau udah enggak cukup makan, lapar, itu juga orang bisa berbuat apapun karena lapar. Ya, kenyang tapi enggak aman juga enggak enak. Ya. Kenyang, makmur tapi enggak enak, badan sehat, ya. Kaya, uang banyak, kendaraan banyak, tapi enggak aman, ya sama saja, enggak enak juga. Maka dua faktor yang membuat manusia itu bahagia adalah apa? Cukup makan dan aman. Maka mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pertanyaannya kan bila, mudah-mudahan enggak bila kan begitu ya. Yang kedua, kalau terjadi, kalau kan begitu ya, kalau. Maka alhamdulillah negeri ini punya pasukan. Antum kan bukan angkatan. Angkatan, ada yang angkatan sini? Kalau angkatan ya dipanggil lah dia kan begitu ya. Ya biasanya kan negara enggak manggil rakyatnya dulu, tapi ya pasukannya lah kan begitu ya. Ya. Mereka lah yang berkewajiban kan begitu ya. Tugas mereka memang kan begitu ya. Mereka memang dibayar untuk itu. Menjaga keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali sudah enggak mampu lagi barulah ya kena milisi kan begitu ya semuanya. Ya mudah-mudahan enggak sampai ke situ kan begitu ya. Jangan bayangkan yang buruk-buruk dulu. Apakah salaf itu yang sesuai dengan zaman dan waktu sekarang? Salaf itu kan bahasa Arab, artinya orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulunya kan banyak, Abu Jahal juga terdahulu kan begitu ya. Abu Lahab terdahulu. Ya. Abdullah bin Sabah juga salaf gitu ya, salafnya orang-orang Syiah. Dzulkhuwaisirah At-Tamimi itu salaf, salafnya orang-orang Khawarij. Salaf itu kan orang yang terdahulu. Maka dikatakan as-salafus saleh. Salaf dari kalangan orang-orang yang soleh. Siapa itu? Nabi, sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama-ulama yang memegang teguh sunnah dari zaman ke zaman, masa ke masa sampai sekarang. Itulah dia salaf. Ya, memang simple dan sederhana. Makanya coba lihat orang-orang yang menyimpang, melenceng itu. Apa pegangan mereka? Melenceng, ya. Maka kalau kita ingin punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf, buka, belajari buku-buku akidah Ahlus Sunnah, buku-buku manhaj salaf. Seperti Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah, Usul Sunnah, Syarah apa namanya? Buku-buku manhaj yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, baru antum mengerti apa itu manhaj, apa itu akidah. Kalau enggak pernah dibuka buku-buku itu, antum akan ngawur nanti, nerawang aja, ah, semuanya salaf, ini salaf itu salaf. Wah, enggak ngerti antum nanti. Kalau enggak belajar itu. Ya kan? Seperti orang mau bongkar mobil, nerawang aja, ah, karburator ini di balik ban ini, karburator. Bulat-bulat kan bentuknya kan? Itu nerawang aja nanti, ngawur aja. Belajar dulu mobil itu di mana karburator, di mana ini ECU dan lain sebagainya, baru antum bisa mengerti ya sebuah mobil. Tapi antum nerawang aja enggak bisa, ikhwan fillah. Demikian juga manhaj salaf, maka perlu belajar buku-buku akidah, manhaj. Dan ini juga perlu orang-orang yang spesial di dalam menjelaskannya, ya di dalam mengajarkannya. di dalam mensyarahnya ya ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Wallahu alam bisawab. Karena kalau yang enggak punya pengalaman menjelaskannya hancur juga nanti. Ya, antum pegang buku panduan sepeda motor. Yang baca apa? Tukang jahit. Kan bingung gitu. Yang nyarahnya tukang jahit. Sementara buku panduan yang dipegang di depannya ini diajar Ramil. Wah, ini orang-orang calon montir semua ini ya. Calon montir. Ini buku panduan sepeda motor. Ini mau buka bengkel semua ini. Ternyata apa yang menjelaskannya? Tukang jahit kan gitu. Tak apa-apalah sarahnya. Sepeda motor tuh jadi mesin jahit ujung-ujungnya nanti ikhwan fillah. Ya, sepeda motor tuh berubah jadi mesin jahit. Kenapa? Karena yang mensarahnya tukang jahit. Kan bahaya itu ikhwan fillah. Nah, kan tuh coba tanya track recordnya dulu. Ini apa ini? Gimana dia mau menjelaskan mana salaf? Dari mana dia kenal salaf? Belajar salaf gimana dia? Ya kan? Kalau enggak nanti seperti itu nanti ujung-ujungnya. Salahnya bukan bukunya. Buku yang dipegang ini panduan sepeda motor. Honda, Yamaha, Suzuki kan gitu ya. Ya, yang mau belajar ini juga enggak salah karena semuanya mau jadi montir, mau buka bengkel semua. Mata pencarian kan begitu. Nah. Ternyata yang sarah tukang jahit. Ya kan lucu itu kan. Gimana itu? Apa jadinya ikhwan fillah? Enggak karuan kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah membaca Syiah Rafidah berbeda dengan Khawarij. Khawarij ini apa kata ulama? Al-mubtadi'atu humul Khawarij. Mubtadi'ah itu, ahli bid'ah itu, mereka itu hakikatnya semua akan berujung kepada satu aksi yaitu Khawarij. Hum ikhtalafat fil asma wa ikhtalafat fis suyuf. Mereka itu berbeda-beda namanya, tapi ujung-ujungnya satu, yaitu apa? Menghalalkan darah orang lain. Itu perkataan ulama, ikhwan fillah. Ya. Antum pernah baca Syiah Rafidah berbeda dengan Khawarij? Betul, beda memang. Akan tetapi berdasarkan penjelasan tadi, seakan-akan Syiah itu sama dengan Khawarij. Sama dalam satu sisi, sama. Ahlu bid'ah itu punya sisi-sisi yang sama. Semuanya, apapun namanya. Namanya juga bid'ah, artinya apa? Enggak ada tuntunannya, ya sama. Cuma aksinya berbeda. Ya namanya berbeda, tapi ujungnya satu nanti. Yaitu apa? Menghalalkan darah orang lain yang enggak sesuai dengan kelompoknya. Nah itu ciri-cirinya ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Kita yakin Syiah bukan Islam. Tidak semua Syiah bukan Islam. Ahlus sunnah sendiri tidak mengkafirkan semua Syiah. Dan Khawarij adalah Islam. Iya, Khawarij itu masih kaum muslimin. Kita tidak mengkafirkannya juga. Para ulama juga tidak mengkafirkannya. Maka dari itu ikhwan fillah ini perlu belajar yang apa namanya, yang benar istilahnya. Jangan ngawur. Apa namanya, orang Bandung bilang acak adut. Tahu acak adut? Ambil sini, ambil sana. Akhirnya bingung nanti. Ya gak ngerti Syiah, gak ngerti Khawarij nanti. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya dulu, Daulah Syiah sudah berapa lama berdiri? Semenjak revolusi Iran tahun 80 enggak salah ya, sampai sekarang. Antum bandingkan dengan darah yang tertumpah baru beberapa tahun belakangan ini ISIS muncul, itu pun belum jadi daulah. Belum jadi daulah, ikhwan fillah. Bayangkan kalau mereka punya daulah yang komplit gitu ya, utuh, persenjataan yang utuh juga, bahkan bisa mengembangkan nuklir, itu apa jadinya? Ini ada yang bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi ini ya. Ya, ya begitulah kadang-kadang kajian temanya ini, tapi ada juga yang bertanya masalah lain, kan begitu ya, gak apa-apa. Nah ini ada yang bertanya, hukum badal haji bagaimana Ustaz? Ada badal haji, ya. Kita boleh membadalkan haji orang tua kita, ayah kita, ibu kita, ya, yang belum berhaji kita badalkan. Atau punya nadar, ya kita tunaikan nadar hajinya. Atau afwan nadar umrohnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ya, jadi badal haji itu boleh. Badal haji yang dibiayai orang yang berada di Mekah, mahasiswa penduduk Mekah, bukan orang yang di Indonesia, badal hajinya sah atau tidak? Sah. Yang penting di sini adalah yang membadalkan ini memang betul-betul membadalkan haji, ya. Artinya melakukannya itu untuk anfulan. Yang terbaik adalah kita sendiri. Sebenarnya nggak susah, tapi kalau karena kita mungkin belum berhaji kan, kita nggak bisa membadalkan haji. Jika kita mungkin mewakilkannya kepada orang lain dengan upah, kan begitu ya? Maka kita pastikan dia betul-betul membadalkan. Kan kita nggak tahu waktu dia melontar, waktu dia ihram, kita kan nggak tahu dia niat apa, pasang niat apa, kita nggak ngerti. Nah kalau ada orang yang amanah, silakan. Ya lebih-lebih lagi kalau yang membadalkan haji itu adalah kita sendiri. Ya tentunya kita, ketika kita bertalbiyah, labbaika Allahumma hajatan an fulan, kan jelas fulan, ya kita sebutkan nama orang tua kita, jelas. Atau orang yang amanah, kita kira dia talbiyah, dia labbaika Allahumma hajjan an fulan, kan begitu ya. Ya tapi kan kita gak tahu, ya tiba-tiba an fulan fulan fulan fulan fulan fulan, kan gitu ya, banyak fulannya rupanya. Itu kan gak benar, kan begitu ya. Ya kalau antum dapat orang yang amanah, alhamdulillah. Susahnya sekarang ini payah cari orang yang amanah. Wah, ini unik juga. Ini bertanya atau ditanya ini? Apa pelajaran dalam Islam yang paling susah? Apa? Apa yang paling susah? Saya ngerti. Apa yang paling susah? Pelajaran apa yang paling susah? Menurut antum apa yang paling susah? Hah? Pelajaran dalam Islam yang paling susah katanya. Ana juga enggak ngerti. Hah? Kata si Dedi bahasa Arab. Kenapa dia harus ngapal ya? Wazan, sorof lagi ya, susah bahasa Arab. Yang paling susah apa ya? Hah? Hah? Yang paling susah itu saya kira pelajaran akhlak yang paling susah. Susah itu. Pelajaran akhlak itu paling susah. Karena Ibnul Mubarak belajar akhlak 30 tahun. Belajar yang lainnya 20 tahun. Kan 50 tahun Ibnul Mubarak menimba ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang lainnya, nahu, sorob, bahasa Arab, hadis, fikih, akidah, semuanya itu dalam waktu 20 tahun. Apalagi belajar manhaj akidah, kan jelas-jelas saja, enggak payah-payah kali. Paling mudah itu. Baca, pahami, ya selesai. Akidah asma wa sifat. Dalilnya, ya ayatnya, maknanya, yakini, selesai. Mudah kan? Mudah. Yang paling susah memang ya akhlak itu. Betul apa namanya Ibnu Mubarak. Beliau mempelajari akhlak, adab itu 30 tahun. Belajar yang lainnya cuma 20 tahun. Belajar sirah, tafsir, bahasa Arab, nahwu shorof, warisan, macam-macam kan yang lainnya itu. Cuma 20 tahun. Nah, demikian. Kenapa? Ya karena akhlak ini susah diamalkan memang. Ya. Diamalkan yang susah, ya. Diamalkan yang susah. Maka yang terakhir berubah itu akhlak. Yang lainnya lebih dulu berubah, yang terakhir berubah adalah akhlak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja ikhwan fillah. Ya pelajaran kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.